asik asik asik asik kenal dirimu, sik asik sik asik dekat denganmu, terasa di hati berbunga-bunga setiap bertemu. Sik asik sik asik kenal dirimu, sik asik sik asik dekat denganmu, aku berharap semoga kamulah yang akan menjadi jadi pacarku. Pacarku.